السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan senantiasa pula kita mengharapkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan kalian beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ayol hadirun rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu kami wasiatkan, kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk kita banyak-banyak bersyukur. Terlebih setelah Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai seorang muslim, ini merupakan kenikmatan terbesar. Dan lebih dari itu, setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita mana jalan yang sesuai dengan Rasulullah SAW, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan mana jalan kesesatan, maka kita bersyukur yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sunnah Rasul SAW indah di mata kita, manis di hati kita. Hendaklah kita bersyukur dengan kita istiqamah. Naam, kita berusaha semampu kita untuk menetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga dalam segala macam perselisihan, agar kita selamat dalam perselisihan tersebut adalah kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan ini adalah jalan keselamatan. Sebagaimana misalnya ketika ada orang memperselisihkan apakah ahir itu adalah lafaz yang sharih di dalam qadf, di dalam tuduhan, sebuah tuduhan. Sebagian mengatakan ini tidak sharih, tidak jelas, tidak pasti bahwasanya ahir itu mesti pezina, tetapi di sana bahkan merupakan pendapat jumhur. 6. Bahwasanya ahir itu adalah bermakna pezina, dan sungguh pendapat mereka dibangun di atas hadis Rasulullah SAW. Dan sebagai kejujuran kita yang mengaku berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, apabila telah jelas di hadapan kita hadis Rasulullah SAW, maka adalah kita berjalan bersama hadis Rasul. Apabila kita berselisih, kita mengembalikan kepada nas-nas yang jelas. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila berselisih dalam permasalahan akhir, maka ternyata di sana ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu adalah haknya suami yang sah, yakni kalau sampai seorang laki-laki dia melakukan hubungan perzinahan, kemudian lahir anak tanpa melalui pernikahan yang sah, maka laki-laki ini dia tidak berhak untuk mengaku sebagai bapaknya. Anak ini tidak dinasabkan kepada bapaknya, karena anak ini adalah haknya bagi orang yang menikah ya, dengan pernikahan yang sah. Maka Rasul mengatakan walil ahir al-hajar. Arabun al-ahir, berkata An-Nawawi rahimallahu taala, al-ahir huwa zani, zina. Al-hajar yakni batu. 6. Dirajam. Apakah makna ini tidak jelas bagi orang-orang yang berakal? 6. Ini diantara contoh. Maka di dalam perselisihan kita mengembalikannya kepada nas-nas, dalil-dalil yang ada. Dan demikianlah kita diajarkan. Kita tidak diajarkan untuk mengikuti perasaan kita, menentukan yang benar dan yang salah menurut perasaan. Ini menurut saya benar, menurut hati saya benar, yang itu keliru. Tidak demikian ayyuhal hadirun. Tetapi kebenaran diukur dengan Alkitab was sunnah. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. 6. Dan itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menetapi nas-nas yang ada, mengikuti dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab was sunnah. 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk di atas, tetap di atas siratul mustaqim. Kita lanjutkan. Kita sampai kepada al-hadis ats-tsalits was-sab'un. Hadis yang ke-73 dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Qala rahimallahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh berbahagialah orang yang beragama Islam. Sungguh berbahagialah orang yang diberikan hidayah kepada agama Islam untuk menjadi seorang Muslim. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki yang mencukupi. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang mencukupi dirinya. wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah di dalam hatinya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Dan qanaah adalah perasaan merasa cukup. 6. Tidak merasa kurang. Ini adalah qanaah. 6. Qala rahimallahu taala hakama sallallahu alaihi wasallam bil falahi liman jama'a hadhil khilal ats-tsalath. Liman jama'a hadhil khilal ats-tsalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi atau menetapkan bahwasanya orang itu berbahagia. Bagi siapa? Yakni bagi orang yang mengumpulkan ketiga sifat ini. Maka kalau ada orang yang mengumpulkan ketiga sifat ini, maka Rasulullah SAW katakan bahwasanya dia ini benar-benar telah berbahagia. Qad aflaha, sungguh berbahagia orang yang diberi petunjuk kepada Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup, dan Allah berikan qanaah di dalam hatinya. 6. Wal falah ismun jamun li husuli kulli matlubin mahbubin. Wa salamatu min kulli makhufin wa marhubin. Dan al falah atau kebahagiaan itu adalah nama yang mencakup untuk tercapainya seluruh apa yang diharapkan dan disukai. Ini sebuah keadaan ketika seorang hamba mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wassalamatu min kulli makhufin wa marhubin, dan selamat dari setiap apa yang dikhawatirkan dan ditakuti. Ini namanya orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mencapai apa yang dia cita-citakan, dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan, selamat dari apa yang dia takutkan. Ini adalah orang yang berbahagia. Wadzalika anna hadhihi tsalatsa jama'at khairad dini wad dunya. Karena sesungguhnya ketiga perkara ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Mengumpulkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Jadi kalau tiga perkara ini terwujud pada seorang hamba, berarti dia baik dunia dan agamanya. Wa huwa madarul fawzi bis-sawabi wan najati minal iqabi. Dan dia ini merupakan poros dari kebahagiaan dan poros dari ganjaran serta keselamatan dari siksaan. Wa hasala lahu rizqul ladzi yakfihi wa yakufu wajhahu an su'alil khalqi. Dan terwujudlah baginya rizki yang dengannya dia bisa menahan dirinya, bisa menghalangi wajahnya dari meminta-minta kepada sesama makhluk. Thumma tammamallahu alaihi ni'mah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kepadanya. Bi an qanna'ahu bima atah, yakni dengan memberikan qanaah di dalam hatinya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ai hasala lahu ridha bima utiya minar rizqi wal kafaf walam yatmah nafsahu lima wara'a dzalik walam tatmah nafsuhu lima wara'a dzalika faqad hasala lahu hasanatud dunya wal akhirah. 6. Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah kepada dirinya, yakni bagaimana? Yakni terwujud keridhaan. Ya, hatinya ridha terhadap apa yang diberikan kepadanya dari rizki dan kecukupan. Ini makna dari qanaah. Yakni dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. 6. Dan jiwanya tidak berambisi lebih dari itu. Ya, ketika Allah beri rizki, 6. Dia merasa cukup, tidak merasa kurang. Ya, tidak merasa kurang sehingga dia tidak memiliki ambisi untuk mencari yang lebih dari itu. Ini namanya qanaah. Namanya qanaah. Maka apabila demikian keadaannya, faqad hasala lahu hasanatud dunya wal akhirah. Maka kalau seperti itu keadaannya, dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. ya, kebaikan dunia dan akhirat. Fa inna naqsa bi fawati hadhihi al-umuri thalathati aw ahadihima, maka adapun kurang atau luput dari ketiga perkara ini atau bahkan salah satunya saja, jadi kalau tidak memiliki ketiga-tiganya atau bahkan kalau tidak memiliki satu saja, imma alla yuhda lil Islam, baik dia tidak diberikan hidayah kepada Islam, nam luput keislaman dari dirinya, fa hadza mahma kanat haluhu fa inna aqibatahu syaqawatu al abadiyah, ya, maka bagaimanapun kedudukan dia, walaupun dia adalah seorang raja yang paling besar kekuasaannya, walaupun dia adalah seorang yang kaya, yang paling kaya raya, paling banyak hartanya, walaupun dia adalah orang yang paling banyak pengikutnya dan lain-lain, maka kesudahannya adalah kesengsaraan yang abadi. Ini kalau sampai luput darinya apa yang namanya al-Islam. Naam. Karena Islam merupakan harga mati. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka pasti tidak akan diterima dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Naam, ini yang pertama. Kalau sampai dia luput dari nikmat berupa Islam, ya, maka dia akan sengsara dengan kesengsaraan yang abadi. Naam. Wa imma an yuhdalil Islam walakinnahu yubtala imma bi faqrin yunsi aw ghaniyyin yudghi wa kilahuma dararun wa naqsun kabirun, atau dia telah diberikan hidayah kepada Islam, Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam, untuk mengenal dan meyakini kebenaran agama Islam. Akan tetapi dia diuji, entah dengan ujian yang pertama bentuknya adalah bifakrin yunsi, dengan kefakiran, kemiskinan yang melalaikan, nah, menjadikan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikejar dengan kefakirannya sehingga merasa sibuk dan tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ghaniyyin yudghi, atau kekayaan yang menyebabkan dia melampaui batas. 6. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis yang mauquf, yakni disandarkan kepada sahabat radhiyallahu taala anhu, yakni dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghaniyyin yudghi aw faqrin yunsi aw hawan yurdi aw amalin yukhzi. Bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan di antara di dalam sebagian doa-doa beliau, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ghaniyyin yudghi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekayaan yang menyebabkan melampaui batas, ya, yang melalaikan, mendorong berbuat zalim, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Ini adalah kekayaan yang yudghi, melampaui batas sampai melalaikan dari ibadah. Kenapa? Karena batas seorang hamba adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Au faqrin yunsi, atau kefakiran yang menyebabkan seorang itu lupa, lalai dengan alasan sibuk mencari, kemudian melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hawa nafsu yang membinasakan, orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan binasa. Au amalin yukhzi, atau amal perbuatan yang menghinakan, amal kemaksiatan, ini yang akan menghinakan seorang hamba. Naam. Dan ini adalah naam merupakan musibah ketika seorang diuji dengan kefakiran tetapi menjadikan dia lupa, atau dia diuji dengan kekayaan menjadikan dia melampaui batas, maka ini adalah enam perkara yang membinasakan, perkara yang menyengsarakan. Kilahuma wa kilahuma dararun wa naqsun kabirun, maka keduanya ini adalah madarat baginya. Kefakiran baginya merupakan madarat baginya, demikian pula kekayaan baginya juga merupakan madarat baginya. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini. Naam. Wa imma bi an yakhsula lahu rizqu al-kafi muwassa'an aw muqaddaran walakinahu la yaqna bi rizqillahi wala yatma'innu qalbuhu lima ataahu Allah fa hadza faqirul qalbi wa nafsi. Atau dia telah mendapatkan rizki yang mencukupi, rizki yang lapang, rizki yang sesuai dengan kadar yang diharapkan. Akan tetapi hatinya tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ujian yang ketiga, ini adalah seorang itu telah mendapatkan hidayah berupa Islam. Dan dia juga telah mendapatkan rizki yang mencukupi, rizki yang lapang, yang secara ukuran banyak, ya, secara nominal, secara jumlah banyak rizki yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ternyata hatinya masih merasa tidak cukup. Naam. Dia tidak mendapatkan qanaah. Allah tidak memberikan qanaah di dalam hatinya. Naam. Sehingga hatinya tidak tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa hadza faqirul qalbi wa nafsi, maka orang yang seperti ini adalah orang yang fakir hatinya, orang yang fakir jiwanya. Naam. Jadi ini tiga perkara yang merupakan poros kebahagiaan seorang hamba, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Islam, kemudian Allah berikan rizki yang cukup, dan yang ketiga Allah berikan perasaan cukup di dalam hatinya terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi tidak mesti rizki itu banyak. Walaupun rizki itu sedikit, kalau Allah berikan qanaah di dalam hatinya, maka dia tidak akan merasa kurang. Dia akan berbahagia. Naam. Ya. Sehingga ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah faedah yang sangat penting. Faedah yang sangat berharga. Barang siapa ingin berbahagia, adalah dia melihat kuncinya di sini. Kalau dia telah diberikan petunjuk kepada Islam, kemudian dia juga telah diberi rizki. Naam. Kemudian dia diberi qanaah, maka dia termasuk orang yang berbahagia. Naam. Fa innahu laisal ghina an kasratil 'arad. Maka sesungguhnya bukanlah yang namanya kaya itu yang banyak hartanya. Fa innahu laisal ghina an kasratil 'arad. Bukanlah yang namanya kaya itu yang banyak hartanya. Innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya yang namanya kaya itu adalah yang kaya hatinya. Wa kam min sahibi tharwatin wa qalbuhu faqirun muhtasir wa qalbuhu faqirun mutahassir. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang melimpah tetapi hatinya fakir, hatinya kerdil. Naam. Hatinya tercerai-berai. Wa kam min faqirin dzatil yadi wa qalbuhu ghaniyun radin. Qani'un birizqillah. Dan betapa banyak orang yang fakir tangannya, yakni di tangannya tidak banyak harta, tetapi hatinya adalah hati yang kaya, hati yang ridho, yang dia merasa cukup dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang yang kaya tetapi ternyata hatinya miskin. Dan di sisi yang lain betapa banyak pula ada orang yang fakir tangannya, miskin secara keduniaannya, tetapi ternyata hatinya adalah hati yang kaya, hatinya adalah hati yang ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam. Fal hazimu idza dhaqat 'alaihi dunya lam yajma' 'alaihi nafsuhu baina dhiqiha wa faqriha wa baina faqril qalbi wa hasaratihi wa huznihi. Naam. Maka orang yang kokoh, orang yang hebat itu adalah orang yang apabila dia dihimpit dengan permasalahan dunia, dunia sempit terasa baginya, lam yajma' ala nafsihi baina dhiqiha wa faqriha wa baina faqril qalbi wa hasaratihi wa huznihi, maka dia tidak akan mengumpulkan kesempitan dunia dan kefakiran dunia itu dengan kesempitan hati dan kesusahan dan kesedihan hati. Dia tidak mengumpulkan antara kefakiran dunia dengan kefakiran hati. Dia tidak kumpulkan kesempitan dunia dengan kesempitan hati. Naam. Jadi ketika seorang hamba diuji dengan kesempitan dunia, dia berusaha melapangkan hatinya. Naam. Bal kama yas'a li tahsili rizqi fal yas'a li rahatil qalbi wa sukunihi wa tuma'ninatihi. Bahkan dia menjadi seorang yang keadaannya seperti sebagaimana dia ingin mendapatkan rizki, maka demikian pula dia ingin mendapatkan kelapangan hatinya. Jadi dia berusaha melapangkan hatinya sebagaimana dia berusaha untuk mendapatkan kelapangan rizki. Nah, ini orang yang diuji dengan kesempitan dunia. Nah, dia berusaha melapangkan hatinya sebagaimana dia berusaha melapangkan rizkinya. Yakni kalau dia ingin mendapatkan rizki supaya longgar keuangannya, nam tercukupi fasilitasnya, dia bekerja, dia berusaha usaha ini usaha itu. Maka demikian pula seorang yang ternyata setelah berusaha mencari rizki, Allah batasi rizkinya, Allah cukupi, Allah cukupkan, tidak lebih dari itu. Nam bahkan Allah uji dengan kesempitan dunianya, maka adalah dia berusaha melapangkan hatinya, berusaha melapangkan hatinya sebagaimana dia berusaha mencari kelapangan rizki. Naam. Ya, dia berusaha mendapatkan ketenteraman hati dan ketenangan hati tersebut. Wallahu alam. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan naam petunjuk Rasulullah SAW yang sangat berharga. Naam, hendaklah kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah berupa Islam, hendaklah kita jaga yakni istiqamah di atas al-Islam tersebut. Ya, dan di antara upaya untuk istiqamah adalah kita belajar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berhati-hati di dalam berkawan. Jangan sembarangan di dalam berkawan, tetapi hendaklah kita berusaha mencari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Demikian pula hendaklah kita menjauh dari orang-orang yang terfitnah agar kita tidak ketularan fitnahnya. Naam, ini dalam rangka apa? Menjaga al-Islam. Agar kita senantiasa istiqamah. Demikian pula, barang siapa yang diberikan rizki yang cukup, dan cukup ini tidak berarti banyak. Enam. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Enam. Maka apabila seorang hamba mendapatkan ketiga perkara ini, maka dia adalah hamba yang berbahagia. Enam. Sebagaimana pula di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama haisat lahu ad-dunya." Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian di pagi hari berada dalam keadaan aman lingkungannya, barang siapa di hari itu Allah berikan keamanan di lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan pada jasadnya, indahu qutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan yang siap untuk dimakan pada hari itu. Fakanna ma haisat lahu dunya, maka sungguh seolah-olah dia telah menguasai dunia ini. Naam. Sehingga ayyuhal hadirun, ini adalah petunjuk Rasulullah SAW agar kita jangan berangan-angan yang panjang. Saya ingin mengumpulkan harta yang tidak habis dimakan tujuh turunan. Seorang yang beriman keadaannya sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah SAW, ketika dia telah mendapatkan makanan yang bisa dimakan hari itu, nah, dia merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini adalah qanaah. Nah, Rasul mengatakan ka'annama haizat lahu dunya, seolah-olah dia telah mendapatkan dunia. Ini menunjukkan hamba tersebut adalah hamba yang bersyukur. Kemudian ada nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Abu Hatim rahimallahu taala. Beliau mengatakan al-qana'atu takunu bil qalbi. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat siyadahu. Wa man iftaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghinahu. Man qana'a lam yatasakhat wa 'asha aminan mutma'innan. Wa man lam yaqna lam yakun lahu fil fawaiti nihayatan lirubatihi. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-qana'atu takunu bil qalb. Qana'ah itu letaknya di dalam hati. Qana'ah itu ada di dalam hati. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat siyadahu. Maka barang siapa yang kaya hatinya, maka akan kaya juga kedua tangannya. Kalau hatinya merasa cukup, maka tangannya dia tidak akan macam-macam. Tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyerempet dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermaksiat ya, dalam mencari rezeki. Jangankan bermaksiat, dia tidak akan mencari yang syubhat-syubhat. Naam. Barang siapa yang hatinya kaya, maka tangannya juga akan kaya. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, meminta-minta apalagi mencuri dan seterusnya. Naam. Wa man iftaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghinahu. Barang siapa yang fakir hatinya, maka tidak akan bermanfaat baginya kekayaannya. Walaupun dia kaya, tapi kalau hatinya adalah hati yang fakir, tidak bermanfaat sama sekali baginya kekayaannya. Wa man qana'a lam yatasakhat. Dan barang siapa yang memiliki qana'ah, dia tidak akan murka lisannya. Ya. Dia tidak akan mudah mengeluh, tidak akan murka. Wa 'asha aminan mutma'innan. Maka dia akan hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Wa man lam yakna lam yakun lahu fil fawaiti nihayatan lirughbatihi. Dan barang siapa yang tidak qanaah hatinya, maka ambisinya tidak akan pernah pupus terhadap apa-apa yang terluput darinya. Ih, kenapa tadi ini belum dapat ini? Sudah, besok saya akan kejar. Ih, kenapa hari ini belum dapat yang ini? Ini belum dapat yang ini? Akan senantiasa tidak berhenti ambisi-ambisinya dari apa-apa yang luput. Berbeda dengan orang yang beriman. Oh sudah, yang kemarin gak dapat ya sebelum rezeki. Nah, sekarang usaha yang berikutnya. Nah, jadi tidak berambisi. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki qanaah, maka ambisinya tidak akan berhenti. Akan menyesali apa-apa yang luput darinya. Sehingga bagaimana akan berbahagia? Nah, bagaimana akan berbahagia? Karena senantiasa menyesali apa yang luput darinya. Nah, ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah kepada kita. Naam. Dan di antara sebab-sebab qanaah di antaranya adalah al-imanu bi annallahu warrazzaq atau bi annallahu warrazzaq, yakni beriman bahwasanya Allah lah yang Maha pemberi. Naam. Beriman bahwasanya Allah lah yang memberi. Jadi seorang yang bekerja dia tidak mengandalkan pekerjaannya. Kalau saya sudah berusaha, pasti saya dapat. Tidak. Kalau saya bekerja, saya mesti dapat hasil yang demikian dan demikian. Naam. Dia beriman bahwasanya Allah lah sang pemberi rizki. Katabal arzaqa qabla an yakhluqal ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki-rizki itu sebelum Allah menciptakan hamba-hamba. Ya. Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan masing-masing hamba tersebut, termasuk di dalamnya rizkinya. Walan tamutan nafsu hatta tastawfiya rizquha wa ajaluha. Dan setiap jiwa tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rizkinya dan sampai Allah cukupkan ajalnya. Naam. Seorang hamba tidak akan mati sampai Allah cukupkan rizki yang Allah takdirkan baginya dan Allah sempurnakan ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang amat kokoh. 6. Demikian pula dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Fa innan nafsa lan tamuta hatta hatta tastawfiya rizquha. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajminu fit talab, dan baguskanlah di dalam mencari, di dalam mencari rizki. Dan maksud dari wa ajminu fit talab, yakni dalam beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia mencari rizki dengan adab, yakni mencari yang halal-halal, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada orang yang berdoa tetapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berdoa dengan bagaimana? Dia sudah berdoa kemudian dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tetapi Allah belum kabulkan." Ini juga belum beradab. Tetapi orang yang bekerja hendaklah dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia mencari yang halal, nam, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dan tidak nam tergesa-gesa di dalam doa, yakni mengatakan seperti tadi. Kenapa? Nam, kenapa aku sudah berdoa tetapi belum dikabulkan? Atau seorang dengan mengatakan, ini termasuk tidak beradab. Seorang mengatakan, kenapa Allah ciptakan aku ini lebih miskin daripada fulan? Kenapa saya sudah bekerja tetapi tetap saja penghasilan saya begini, hidup saya begini-begini saja? Yang itu dia kerjanya kayak santai-santai, kenapa rezekinya banyak? Ini juga tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak beradab, seolah-olah dia tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan baguskanlah di dalam upaya kalian mencari rizki. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai disempurnakan rizkinya. Naam, ini yang pertama. Kita beriman bahwasanya Allah lah yang Maha memberi rizki. Naam. Kemudian berikutnya, di antara upaya agar kita mendapatkan qanaah adalah an yanzural mar'u ila man huwa assala minhu fil mali wal mansabi wal jah. Hendaklah seorang itu melihat kepada orang yang ada di bawahnya dari sisi harta, kedudukan, naam, harta dan kedudukan atau keadaan, kesehatan dan lain-lain. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Unzuru ila man huwa assala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Maka yang demikian itu akan lebih bisa menjadikan engkau menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. 6. Jadi kalau diuji dengan kemiskinan, ya, lihatlah pasti ada yang lebih miskin darinya. Kalau Allah uji dengan sakit, pasti ada orang yang lebih sakit darinya. 6. Kalau dia di 6 dalam kehidupan sosial dia dianggap orang rendahan, ada orang yang lebih hina darinya, ya. 6. Oleh karena itu, ini merupakan resep agar seorang bisa qanaah. Janganlah dia melihat kepada yang di atas, tapi lihatlah kepada yang lebih di bawah darinya, agar dia bisa apa? Menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. 6. Kemudian hendaklah dia senantiasa mengingat-ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tidaklah akan bergeser dua telapak kaki Bani Adam, kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afnah, yakni tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wan sababihi fi ma'ablah, demikian pula tentang masa mudanya, kemana dia larikan masa mudanya tersebut. Wan malihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wan ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmunya tersebut. 6. Sehingga dengan orang menghayati, memperhatikan hartanya, dia mana, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, maka dia akan berusaha untuk mencari sumber harta itu dari yang halal-halal saja. Dia tidak berambisi lebih sehingga mendorong dia untuk bermaksiat. 6. Dan hal ini akan menjadikan dia qanaah, merasa cukup ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah kepada kita dan berikan istiqamah sehingga Allah wafatkan kita di atas Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita dengan rizki yang mencukupi sehingga dengan perkara-perkara tersebut Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.